Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih pada syarah hadis yang ke-24 tentang diharamkannya kezaliman. Sekarang kita sampai kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis qudsi ini, yaitu firman Allah, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan sampai memudaratkanku sehingga kalian menimpakan bahaya atau mudarat kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan juga sebaliknya, sekali-kali kalian tidak akan sampai mampu memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian memberikan sesuatu kemanfaatan kepadaku. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyyun 'anil 'alamin." Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, yakni tidak butuh terhadap seluruh alam semesta. "Walau kafara kullu ahli al-ardi falayadurullaha syai'a." Dan seandainya seluruh penduduk bumi, yakni seluruh manusia, seandainya mereka seluruhnya kafir, maka sekali-kali mereka tidak akan bisa memudaratkan atau memberikan bahaya kepada Allah sedikitpun. "Walau amana kullu ahli al-ardi layyan fa'allaha syai'a." Demikian pula sebaliknya, seandainya seluruh penduduk bumi, yakni manusia, beriman, sekali-kali mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada Allah sedikitpun. "Li'anna allaha ghaniyun bidhatihi an jami'i makhlukatihi." Dikarenakan Allah adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh seluruh makhluknya. Secara zatnya Allah adalah yang maha kaya, yang tidak butuh seluruh makhluknya. "Qala ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dari kalian dan yang terakhirnya, yakni yang pertama dari pertama kalian sampai yang terakhirnya, manusianya dan jinnya, seluruhnya berada di hati, atas hati yang paling bertakwa di antara kalian, yakni seandainya seluruh manusia dan jin adalah orang-orang yang paling bertakwa, ketakwaannya sama, yaitu seperti ketakwaan manusia yang paling bertakwa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka seandainya semuanya seperti itu kondisinya, maka hal itu, kata Allah, tidak akan menambahi kerajaanku, kekuasaanku sedikit pun. "Wadzalika li anna ta'ata ta'i innama tanfa'ut ta'i'a nafsahu. Yang demikian itu dikarenakan ketaatan orang yang taat hanyalah akan memberikan manfaat kepada orang yang taat itu sendiri. Amallahu azza wa jalla fala yantafi'u biha. Adapun Allah azza wa jalla, maka Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun dari ketaatan hamba-hambanya. Li'annahu ghaniyun anha, dikarenakan Allah adalah zat yang maha kaya, tidak butuh makhluknya dan juga tidak butuh ketaatan makhluknya. Falau kana an-nasu kulluhum 'ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fi mulkillahi syai'a. Maka seandainya seluruh manusia, bahkan manusia dan jinnya seluruhnya berada di atas hati seseorang di antara mereka yang paling bertakwa, maka hal itu tidaklah menambahi kekuasaan Allah sedikit pun. Seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhirnya, demikian pula seluruh jin dari awal sampai akhirnya, ketakwaannya seperti ketakwaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hal itu tidak menambahi kekuasaan Allah sedikit pun. Mengapa? Dikarenakan Allah maha kaya, tidak butuh makhluknya dan tidak butuh ketaatan makhluknya. Sehebat apapun ketaatan makhluknya, dikarenakan ketaatan makhluk manfaatnya untuk makhluk itu sendiri. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling awal dari kalian dan yang terakhir dari kalian, seandainya orang pertama kalian sampai yang terakhirnya, manusianya dan jinnya seluruhnya berada di atas hati yang paling fajir, paling jahat, paling mendosa di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Dan seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhirnya, dengan pula seluruh jin dari awal sampai akhirnya, semuanya adalah orang-orang yang paling jahat, hati mereka sejahat manusia yang paling jahat seperti Fir'aun misalkan, atau bahkan seperti iblis, semuanya hatinya seperti iblis, maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Mengapa? Wadzalika li'annallaha ghaniyun 'anna. Yang demikian itu dikarenakan Allah adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada kita makhluknya. Falau kana an-nasu wal jinnu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulkillahi syai'a. Maka seandainya seluruh manusia dan jin berada di atas hati seseorang yang paling fajir, paling kafir, paling pendosa, maka hal itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Mengapa? Karena Allah maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya dan ketaatan makhluknya. Tidak terpengaruh sedikit pun dengan kondisi makhluknya. Ketaatan makhluk manfaatnya untuk makhluk itu sendiri. Kejahatan makhluk mudaratnya, bahayanya untuk makhluk itu sendiri. Tidak akan membahayakan Allah sedikit pun termasuk tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Ya ibadi, Allah melanjutkan dalam hadis kursi ini, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'aidin wahidin fasa'aluni fa'aqtaitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang awal dari kalian dan yang terakhirnya, yang awal dari kalian sampai yang terakhirnya, manusianya dan jinnya semuanya berdiri di satu tempat yang luas, lalu mereka semuanya meminta kepadaku, semua manusia dari awal sampai akhir, dan pula seluruh jin dari awal sampai akhir berdiri bersama-sama seluruhnya di satu tempat yang luas, kemudian seluruhnya meminta kepada Allah. Tentunya masing-masing punya permintaan yang bermacam-macam. Semuanya meminta apa yang mereka inginkan, meminta kepada Allah. Lalu kata Allah, aku berikan kepada masing-masing makhluk tadi apa yang dimintanya. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya yang Allah berikan kepada makhluknya. Seluruh makhluknya meminta, dan Allah berikan semua permintaan seluruh jin dan manusia tersebut. Maka hal itu, pemberian Allah kepada seluruh jin dan manusia, pemberian Allah kepada apa yang diminta oleh seluruh jin dan seluruh manusia, hal itu kata Allah tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, yakni kekayaan Allah, perbenaran Allah, kekuasaan Allah, apa yang Allah miliki tidak berkurang sedikitpun. Walaupun Allah sudah memberi semua permintaan seluruh jin dan seluruh manusia, kecuali sebagaimana jarum yang dimasukkan, dicelupkan ke lautan, maka tidak mengurangi air yang di laut sedikitpun, kecuali hanya sebatas tetesan yang sangat sedikit ataupun air yang menempel di jarum. Paling itu saja. Itu pun tidak ada apa-apa. Wa dzalika likamali judihi wa karamihi wa sa'ati ma indahu. Yang demikian itu dikarenakan kesempurnaan kedermawanan Allah dan kesempurnaan sifat pemurahnya Allah dan kesempurnaan betapa luasnya apa yang ada di sisi Allah. Fa innahu law aqta kulla insanin mas'alatahu lam yanqushu syai'a. Maka sesungguhnya seandainya Allah memberikan seluruh manusia dan seluruh jin apa yang mereka minta, maka hal itu tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah sedikit pun. Wa qauluhu, adapun firman Allah, illa kama yang qusul mikhyatu idza udkhila al-bahra, kecuali sebagaimana jarum apabila dimasukkan ke dalam lautan, tidak mengurangi apa yang ada di lautan. Wa hadza min babi ta'kidi adamin naqsi. Kalimat ini, kecuali sebagaimana jarum yang dicelupkan ke lautan tidak mengurangi air lautan tersebut. Kalimat ini termasuk dari kalimat penekanan penegasan tentang tidak berkurangnya apa yang ada di sisi Allah. Mengapa li'annahu minal ma'lumi annal mikhyata idza udkhila fil bahri thumma nuzi'a minhu fa innahu la yanqusul bahra syai'a. Karena kan sudah diketahui oleh seluruh manusia bahwasanya yang namanya jarum, benda yang sangat kecil, sangat pendek, kecil, tipis, apabila jarum tersebut dimasukkan ke lautan kemudian diangkat, maka sesungguhnya jarum tersebut tidak mengurangi isi lautan tersebut sedikit pun. Karena balal alladhi lahiqa hadzal mikhyata laisa bisyai'in. Dikarenakan sesuatu yang basah yang menempel di jarum tersebut tidak dianggap ketika dibandingkan dengan air yang ada di lautan yang luar biasa, tidak bisa dianggap apa yang nempel di jarum tersebut. Sehingga kalimat sebagaimana jarum dicelupkan ke lautan tidak mengurangi air lautan hanya untuk menegaskan atau menekankan bahwasanya apa yang Allah miliki tidak berkurang sedikit pun, walaupun Allah memberikan semua permintaan seluruh manusia dan seluruh jin. Bukan berarti ada yang berkurang sedikit apa yang Allah miliki, sebagaimana air lautan berkurang ketika dimasukkan jarum ke dalamnya dan diangkat, ada sedikit yang nempel di jarum. Nah, itu tidak paham dia. Apa yang dikatakan dalam hadis ini hanya untuk menegaskan, menekankan tidak berkurangnya apa yang Allah miliki dengan digambarkan dimasukkannya jarum ke lautan kemudian diangkat, maka tidak mengurangi isi lautan tersebut sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian yang aku hitung untuk kalian. Ai u'idduha lakum, aku persiapkan, aku hitung amalan-amalan tersebut untuk kalian. Wa tuktabu 'alal insani, dan akan ditulis amalan-amalan tersebut bagi seseorang. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku akan memberikan balasan yang sempurna kepada kalian atas amalan-amalan tersebut. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka siapa saja yang mendapatkan atau mendapati kebaikan maka hendaknya dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah, namun sebaliknya siapa saja yang mendapati selain itu, selain kebaikan, maka janganlah dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Wa ma'a hadza fa innahu subhanahu yajzi al-hasanata bi ashrati amsalha ila 700 dhu'fin ila adhafin katsirah. Walaupun demikian, maka bersama dengan ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan satu kebaikan dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat yang banyak. Bukan satu kebaikan hanya diberi satu balasan yang sama, tapi dilipat gandakan balasan kebaikan sampai 10, sampai 700, sampai lebih dari itu, berlipat-lipat yang banyak. Bahkan sampai hanya Allah yang tahu berapa balasannya, saking banyaknya. Wa yajzi as-sayyi'ata bimithliha. Adapun kejelekan, maka Allah balas dengan yang semisalnya. Satu kesalahan, satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan yang sama, tidak dilipat gandakan. Au ya'fu, bahkan dimaafkan. Wa yasfahu, dibiarkan tidak dibalas. Fima duna syirki, pada dosa atau kesalahan yang di bawah kesyirikan. Allahu a'lam. Wa hadha haditsun 'azimun, ini adalah hadits yang agung. Hadits Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an fima yarwihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Hadits Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dalam apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dari Rabbnya Allah tabaraka wa ta'ala, annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, yakni hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Waqad syarahahu Syekhul Islam rahimahullah fi risalatin jayyidatin, dan sungguh Syekhul Islam rahimahullah telah mensyarah menjelaskan hadis tersebut dalam risalah yang sangat bagus. Kama syarahahu Ibnu Rajabin dimnal ahadith al-arba'ina an-nawawiyah, sebagaimana hadis tersebut juga telah disyarah dijelaskan oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam rangkaian hadis-hadis yang 40, hadis al-arba'in an-nawawiyah, yang beliau tambah dengan 10 hadis yang berikutnya atau 8, sehingga semuanya 50 hadis yang beliau syarah dengan judul Jami'ul Ulum wal Hikam, yang totalnya 50 hadis. Kalau al-arba'in an-nawawiyah 42. Wa fihi min al-fawaid, di dalam hadis ini terdapat sekian faedah. Yang pertama, riwayatun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an rabbihi wa huwa ma yusammihi ahlul hadithi ahlul ilmi bil hadithil qudsiyyi. Riwayat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dari Rabbnya yang disebut oleh para ulama dengan hadis qudsi. Yang kedua, annallaha azza wa jalla harama dhulma ala nafsihi li kamali adlihi jalla wa ala, bahwasanya Allah azza wa jalla telah mengharamkan kezaliman atas dirinya karena kesempurnaan sifat keadilannya jalla wa ala. Fa huwa qadirun ala an yadhlima, dalam keadaan Allah itu maha mampu untuk berbuat zalim. Qadirun ala ayyab khasa al muhsina min hasanati, Allah maha mampu untuk mengurangi orang yang berbuat kebaikan dari kebaikan-kebaikannya. Allah kurangi dibalasnya dengan balasan yang kurang. Allah maha mampu. Wa ayyudhifa ilal musii'i akthara min sayi'ati, dan juga Allah maha mampu untuk memberikan kepada orang yang berbuat jahat, berbuat kesalahan, lebih banyak daripada kesalahan-kesalahannya, untuk menisbahkan, menyandarkan kepadanya, memberikan kepada orang yang berbuat kejelekan lebih banyak daripada kejelekan dia. Walakinnahu, akan tetapi Allah likamali adlihi, karena kesempurnaan sifat keadilannya, harama dzalika ala nafsihi jalla wa ala, Allah haramkan hal itu atas dirinya. Allah tidak mungkin akan zalimi hambanya, yakni memberikan balasan lebih kurang dari amalan dia, atau memberikan balasan kepada orang yang berbuat jelek lebih banyak daripada kejelekannya. Tidak mungkin. Mengapa? Karena Allah sudah mengharamkan hal itu. Yang ketiga, anna dzulma bainana muharramun, bahwasanya kezaliman itu adalah perkara yang diharamkan di antara kita manusia. Wa qad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu yakunu fid dima'i wal amwali wal aqwal a'radi, dan Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya kezaliman yang dihalalkan itu berkaitan dengan darah, harta dan kehormatan manusia. Qala alaihi salatu wassalam fi Mina yaumul Aidi. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di Mina pada hari Aid, Aidul Adha atau di hari Arafah. Inna dima'akum wa amwalakum a'radakum 'alaikum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya atau mulianya, terhormatnya hari kalian ini, hari Arafah, hari yang sangat mulia, lebih mulia daripada hari-hari yang lainnya. Fi syahrikum hadza, seperti haramnya, mulianya, terhormatnya bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, dan seperti terhormatnya, mulianya, haramnya negeri kalian ini, negeri atau kota Mekah. Hadis muttafaqun alaih. Faedah yang keempat, annal asna fil insani ad-dalalu wal jahl. Hukum asal yang ada pada seseorang adalah kesesatan dan kebodohan. Yaqulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. An-Nahl 78. Wa qawlihi fi hadzal hadithi, dan juga berdasarkan firman Allah dalam hadis qudsi ini, ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah orang yang sesat kecuali yang aku berikan hidayah kepadanya. Oleh karena itu, mintalah oleh kalian hidayah kepadaku, maka aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wal aslu fihi aydhan al-ghayyu wadh-dhulm. Dan juga hukum asal yang ada pada manusia adalah al-ghayyu, penyimpangan dan kezaliman. Yang kelima, wujubu talabil hidayati minallahi. Wajibnya memohon, meminta hidayah, petunjuk kepada Allah. Liqaulihi ta'ala fil hadithi, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam hadis qudsi ini, fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah padaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Faedah yang keenam, annal insana bal kullul ibadi ja'una muttaruna ila ta'am. Bahwasanya manusia, bahkan seluruh hamba, semuanya itu ja'una, orang-orang yang lapar, yang sangat butuh kepada makanan. Illa, kecuali man at'amahumullahu azza wa jalla, kecuali orang yang Allah azza wa jalla berikan makanan kepadanya. Wa yatarattabu ala hadhihi faidati su'alul insani rabbahu wastighna'uhu bisu'alillahi an su'alil ibadi. Dan dari faedah ini bercabang faedah berikutnya, yaitu hendaknya seorang hanya meminta kepada Rabbnya, hendaknya seorang meminta, memohon kepada Rabbnya, berdoa, minta segala kebutuhan dia termasuk makanan dia. Dan hendaknya seorang hamba merasa cukup dengan meminta, memohon kepada Allah, sehingga tidak memohon, tidak meminta kepada para hamba atau manusia. Walihada qala, karena inilah Allah berfirman, fastat'imuni at'imkum. Oleh karena itu, mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Yani utlubu minni at'ama ut'imkum, maksudnya mintalah oleh kalian makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Faedah yang ketujuh, annal ibada uratun illa man kasahallahu azza wa jalla wa yassara lahu al-kiswata wa sahalaha lahu. Bahwasanya para hamba seluruhnya adalah orang-orang yang telanjang, kecuali orang yang Allah Azza wa Jalla berikan pakaian kepadanya, dan yang Allah mudahkan serta yang Allah gampangkan pakaian untuknya. Walihada qala, karena inilah Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan pakaian kepada kalian. Ai utlubu minni al-kiswata aksukum, maksudnya mintalah oleh kalian pakaian kepadaku. Allah perintahkan kepada kita hamba-hambanya agar kita minta pakaian kepadanya. Aksukum, maka kata Allah, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Wa innama dzakara Allah 'azza wa jalla al-'urya ba'da dzikri ta'ami, li'anna ta'ama kiswatu dakhili wal libasa kiswatu dhahiri. Hanyalah Allah 'azza wa jalla menyebutkan masalah telanjang setelah menyebutkan makanan, dikarenakan makanan adalah pakaian dalam yang lebih didahulukan dibutuhkan, sedangkan pakaian yakni baju adalah pakaian zahir, pakaian luar. Makanan dulu baru pakaian. Faedah yang delapan, anna bani adam khata'un. Khata'un, bahwasanya manusia itu adalah orang-orang yang banyak salah, banyak kelirunya. Yukhti'una katsiran fil laili wan nahari, mereka sering salah di malam hari dan siang hari. Walakin hadzal khata'a yuqabiluhu maghfiratullah 'azza wa jalla likulli dhanbin. Akan tetapi kesalahan ini bisa dihadapi, diobati dengan ampunan Allah 'azza wa jalla bagi setiap dosa. Wa annallaha yaghfiru dhunuba jami'a, dan bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai, katakanlah wahai hamba-hambaku yang berbuat melampaui batas atas diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Az-Zumar 53. Wa itarattabu ala hadza, bercabang dari faedah ini, annal insana ya'rifu qadra nafsihi, bahwasanya seorang itu hendaknya mengetahui kadar dirinya. Fa kullama akhta'a istaghfarallaha 'azza wa jalla, yani hendaknya setiap kali seseorang berbuat dosa atau kesalahan, hendaknya dia langsung meminta ampun kepada Allah 'azza wa jalla. Faedah yang kesembilan, annadzunuba mahma katsurat fa innallaha ta'ala yaghfiruha idza astaghfara insanu rabbahu, bahwasanya yang namanya dosa-dosa itu walaupun sangat banyak sebanyak apapun dosa-dosa manusia, maka sesungguhnya Allah ta'ala akan mengampuninya, dengan syarat apabila sang hamba atau seorang yang berdosa tersebut memohon ampun kepada Rabbnya, kepada Allah. Liqaulihi ta'ala fi hadha hadithi al-Qudsi, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam hadith Qudsi ini, wana aghfiru dhunuba jami'a, dan aku akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah oleh kalian ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni kalian. Faedah yang ke-10, wa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sabda atau sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis qudsi ini, yakni firman Allah azza wa jalla, ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku, dan juga sekali-kali tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Wadzalika li'anna Allah subhanahu wa ta'ala mustaghnin 'an jami'i khalqihi, yang demikian itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak butuh dari seluruh makhluknya. Wa min asma'ihi al-aziz, di antara nama Allah adalah al-aziz, yang maha perkasa. Wa huwa alladhi 'azza ayyana lahu dharrun, dan dialah Allah yang maha kuat, maha perkasa, yang tidak mungkin akan sampai kepadanya mara bahaya, tidak akan mungkin sampai kepada Allah mara bahaya sedikit pun. Wa kadzalika huwal ghaniyyu al hamid, demikian pula dialah Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Fala hajata illa yas'a ahadun linaf'i, maka Allah tidak butuh seseorang berusaha untuk memberikan manfaat kepadanya. Wa lan yablugha ahadun dararahu, dan seorang pun tidak akan mampu, satu orang pun tidak akan mampu untuk memberikan mudarat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Likamali ghinahu jalla wa ala, karena kesempurnaan maha kayanya Allah, maha tidak butuhnya Allah azza wa jalla kepada makhluknya. Insyaallah sedikit lagi kita akan bacakan di pertemuan yang akan datang syarah atau faedah-faedah hadis yang ke-24 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.